Beliau telah menegaskan, لا يبيع في سوقنا هذا إلا من قد تفقه في الدين. Tidaklah orang yang berjual beli di pasar kami ini kecuali orang yang benar-benar telah mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dalam masalah jual beli, agar kemudian mereka tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Dan ini sangat bertentangan dengan apa yang kita saksikan sekarang ini di pasar-pasar. Kebanyakannya orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang hukum agama, sehingga mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak sadar. Maka ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah menunjukkan pentingnya bagi kita untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita benar-benar memahaminya, lalu kita sampaikan kepada kaum muslimin dengan ilmu yang telah kita ketahui, hukum agama yang telah kita yakini halal dan haramnya, kita sampaikan semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan kitab Shalah, dan kita telah menyebutkan tiga hadis berkenaan tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salatnya. Yang pertama adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan bahwa para sahabat memperkirakan lamanya berdiri Nabi alaihi salatu wassalam di dalam salat zuhur dan salat asarnya. Dan mereka memperkirakan berdirinya Nabi alaihi salatu wassalam pada dua rakaat yang pertama dari salat zuhur seperti kadar seorang yang membaca alif lam mim tanzil as-sajdah, sedangkan pada dua rakaat yang terakhir setengahnya. Dan pada dua rakaat dari salatul asar yang pertama berdirinya seperti dua rakaat yang terakhir dari salatul zuhur, sedangkan pada dua rakaat yang terakhir dari salatul asar setengah dari dua rakaat yang pertama. Dan hadis Sulaiman bin Yasar rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan tatkala ada seseorang yang mengerjakan salat dan dia memanjangkan dua rakaat yang pertama dari salatul zuhur dan meringankan salatul asar, membaca pada salatul maghrib dengan qisar al-mufassal, bacaan surah-surah pendek dari al-mufassal yang qisar, yang paling pendek. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tiga pembahagian dari surah-surah yang termasuk ke dalam al-mufassal. Ada yang disebut dengan qisar al-mufassal, ini yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada salatul maghrib. Dan wasatu atau awsatul mufassal, pertengahan dari al-mufassal yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada salatul isya. Sedangkan pada salat subuh beliau biasa membaca surah-surah yang panjang dari tiwal al-mufassal. Lalu kemudian Abu Hurairah menyebutkan bahwa salat orang tersebut mirip dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis Jubair bin Mut'im, di mana beliau telah mendengarkan Nabi alaihi salatu wasallam membaca surah At-Tur pada salatul maghrib. Maka dari hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kadar-kadar tertentu dari panjang dan pendeknya. Pada salat subuh biasanya beliau memanjangkan. Pada salat zuhur demikian pula. Adapun pada salatul asr biasanya beliau meringankan, demikian pula salatul maghrib dan salatul isya. Namun terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisihi apa yang biasa beliau lakukan. Kadang-kadang pada salat yang biasa beliau pendekkan, beliau panjangkan. Dan demikian pula sebaliknya, kadang-kadang salat yang biasa beliau panjangkan, beliau pendekkan karena ada satu sebab. Pada salat subuh misalnya, Rasul alaihi salatu wasallam yang biasa memanjangkan salatnya, kadang-kadang beliau memendekkannya karena ada satu sebab. Mendengarkan tangisan anak kecil sehingga beliau mempercepat salatnya. Dan pernah pula beliau membaca dari surah-surah mufassal yang qisar. Beliau pernah membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha pada salat subuh 2 rakaat. Rakaat yang pertama beliau membaca surah az-zalzalah, pada rakaat yang kedua beliau juga membaca surah az-zalzalah. Beliau membaca surah yang sama di rakaat yang pertama dan kedua dari salat fajar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dari seseorang dari Juhainah bahwa dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salatul fajar rakaat yang pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya, dan pada rakaat yang kedua dengan surah yang sama. Dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah diperbolehkannya mengulangi bacaan yang sama pada satu pada rakaat yang berikutnya. Apabila kita membaca pada rakaat yang pertama dengan satu surah, maka dibolehkan membaca surah yang itu juga pada rakaat yang kedua. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang telah kita sebutkan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memendekkan salatnya. Padahal itu adalah salat al-fajr. Sebaliknya pada salat al-maghrib, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dari tiwalul mufassal seperti hadis Jubair bin Mut'im ini. Beliau membaca surah At-Tur. Dan surah At-Tur termasuk di antara tiwal al-mufassal. Surah-surah mufassal yang panjang. Dan beliau membacanya pada salatul maghrib. Bahkan beliau pernah membaca suratul A'raf. Ya, membaca suratul A'raf sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Demikian pula dalam membaca surah tidak disyaratkan harus berurutan sesuai dengan urutan mushaf. Apabila kita hendak membaca surah, dalam artian boleh pada rakaat yang pertama membaca surah yang di belakang, kemudian pada rakaat yang kedua membaca surah yang lebih di depan urutannya dalam tertib al-mushaf. Seperti misalnya pada rakaat yang pertama kita membaca surah An-Nisa, kemudian pada rakaat yang kedua kita membaca surah Ali Imran. Surah An-Nisa urutan yang keempat, surah Ali Imran urutan yang ketiga. Maka ini diperbolehkan. Walaupun al-ghalib yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah berurutan. Namun kadang-kadang beliau tidak mengurutkannya berdasarkan tertibul mushaf yang kita ketahui. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Hudzaifah Ibnu al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Di mana kata Hudzaifah bahwa aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di waktu malam. Yani salatul lail. Lalu Pada saat itu Rasulullah alaihi salatu wassalam membaca suratul Baqarah dalam keadaan Hudzaifah salat bersama beliau alaihi salatu wassalam. Maka Hudzaifah berpikir mungkin pada ayat yang ke-100 Rasulullah akan ruku'. Maka ternyata setelah sampai kepada ayat yang ke-100 dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai menyelesaikan suratul Baqarah. Kata Hudzaifah, mungkin kalau selesai suratul Baqarah, yakni ucapan Hudzaifah ini dalam hati, ya. Bukan diucapkan dengan lisan, namun dalam hati beliau. Beliau berpikir mungkin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan suratul Baqarah, beliau akan rukuk. Ternyata beliau lanjutkan membaca surah An-Nisa. Setelah tamat beliau membaca surah Ali Imran. Kita bayangkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berapa lama berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum bayangkan satu orang membaca surah, membaca Al-Qur'an Al-Karim satu juz dengan qiraah hadr. Yang dimaksud al-hadr membaca dengan cepat. Nah, itu kira-kira berapa lama? Ada setengah jam? Ya? Atau lebih? Nah, anggap setengah jam. Berarti dua juz, satu jam. Nah, tambah Ali Imran sampai surah An-Nisa, berapa juz itu? Ada lima. Kurang lebih 2.5 jam. Itu kalau setengah jam. Nah, dan bacaan Nabi alaihi salatu wasalam biasanya beliau tidak membaca dengan hadr, tapi bacaan beliau dengan tadwir atau tertil. Nah, demikian lamanya berdiri. Sampai-sampai kata Hudzaifah, hampir saja saya melakukan hal yang buruk ketika menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah seorang muridnya bertanya kepada Hudzaifah, apa yang engkau maksudkan hampir melakukan sesuatu yang buruk? Kata Hudzaifah, yaitu saya keluar dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ikut sholat di belakangnya. Ini dianggap keburukan, walaupun asalnya tidak wajib untuk sholat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang menjadi syahid dari hadits Hudzaifah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bacaan surah An-Nisa dari surah Ali Imran. Maka berdasarkan hadis ini para ulama membolehkan untuk membaca surah dengan lebih mendahulukan yang di belakang, tidak berdasarkan tertib al-mushaf. Kita lanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini. Qala Al-Hafidz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqra'u fi salatil fajri yawmal jumu'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau membaca pada salat subuh pada hari Jumat. Alif lam mim tanzil as-sajdah. Pada rakaat yang pertama, wa hal ada 'alal insan pada rakaat yang kedua. Muttafaqun 'alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walid Tabrani min hadis Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yudimu dhalik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa yudim, melakukan hal itu selalu. Bahwa pada salat subuh Di hari Jumat beliau senantiasa membaca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah pada rakaat yang pertama dan Hal Ata 'Alal Insan pada rakaat yang kedua. Muttafaqun 'alaih. Adapun riwayat yang kedua disebutkan riwayat At-Tabarani. Kedudukan hadis ini, adapun hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah hadis yang jelas kesahihannya. Sebab hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan tidak ada iskal dalam kesahihan riwayat ini. Adapun yang kedua yang disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dari jalan Abdullah bin Mas'ud, ada tambahan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam yudimu dzalik, senantiasa melakukan hal itu, membiasakan pada subuh hari Jumat membaca dua surah ini, As-Sajdah dan surah Hal Ata 'Alal Insan. Adapun riwayat At-Tabarani ini dalam sanadnya ada seseorang yang tidak diketahui biografinya sehingga tidak dikenal oleh para ulama, dan demikian pula jalan-jalan dari riwayat ini ada yang menyebutkan secara mursal bahwa hadis ini diriwayatkan dari Abul Ahwas. Abul Ahwas langsung meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam tanpa menyebutkan Abdullah bin Mas'ud. Ya, sedangkan jalan yang disebutkan At-Tabarani itu dengan menyebutkan Abdullah bin Mas'ud. Dan para ulama lebih menguatkan jalan-jalan yang mursal karena lebih banyak jalannya. Sehingga riwayat yang kedua ini wallahu taala alam terdapat kelemahan disebabkan karena terdapat sanad yang mursal, terputus antara Abu Al-Ahwas dan Rasulullah alaihi salatu wasalam berdasarkan jalan yang lebih kuat dari jalan-jalan atau jalur hadis ini. Walhasil, adapun fikih dari hadis ini, di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan kepada kita tentang apa yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada salat subuh di hari Jumat. Dan perkataan beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apakah kata kana yang disebutkan oleh Abu Hurairah menunjukkan al-muwadhabah, terus menerusnya Nabi alaihi salatu wasalam melakukan itu? Ini tentu tidak nampak yang demikian. Sebagian para ulama mengingkari bahwa kana menunjukkan terus menerus. Namun bisa diambil faedah bahwa dengan adanya kata kana di sini menunjukkan al-ghalib, ala sabilil ghalabah, kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, bahwa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salatul fajr pada hari Jumat, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah pada rakaat yang pertama dan Hal Ata 'Alal Insan pada rakaat yang kedua. Kalaulah riwayat yang kedua ini sahih, hadis Ibnu Mas'ud yang mengatakan yudimu dzalik, bahwa beliau senantiasa melakukan itu, maka ini adalah nas yang menunjukkan Rasulullah SAW selalu membaca itu dan beliau tidak pernah meninggalkannya. Namun riwayat yang kedua ini lemah. Sehingga dari hadis ini menunjukkan dan kita mendapatkan faedah kebiasaan Rasulullah SAW pada subuh hari Jumat pada rakaat yang pertama baca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan yang kedua Hal Ata 'Alal Insan. Maka ini menunjukkan hal yang sunnah bagi kaum muslimin apabila mereka melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat, maka dianjurkan bagi imam untuk membaca dua surah ini. Yang pertama Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, yang dalam urutan mushaf pada urutan yang ke-32. Dan yang kedua adalah Suratul Insan. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Disunnahkan membaca kedua surah ini. Lalu apa hikmahnya? Mengapa Rasulullah SAW senantiasa membaca dua surah ini pada subuh hari Jumat? Sebagian para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa hikmah dan rahasia mengapa Rasulullah membaca dua surah ini pada subuh hari Jumat, sebab di dua surah ini itu mengandung tentang hal-hal yang berhubungan dengan penciptaan Adam alaihissalam. Dan juga di dalam dua surah ini menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, adanya hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, menjelaskan tentang kondisi hari kiamat dalam surat As-Sajdah, demikian pula dalam suratul Insan. Ya, kesesuaiannya itu dibaca pada hari Jumat sebab masalah penciptaan Adam, kemudian masalah kematian, dibangkitkannya manusia dan adanya hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Terjadi pada hari Jumat. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, di mana Rasulullah alaihi assalatu wassalam menyebutkan bahwa hari kiamat itu terjadi nanti pada hari Jumat. Terjadi pada hari Jumat. Hanya ini yang Rasulullah kabarkan kepada kita. Adapun Jumat kapan? Wallahu ta'ala alam. Kita tidak mengetahuinya. Dan Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengetahuinya. Jibril alaihi salatu wassalam tidak mengetahuinya. Yang mengetahui hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa indahu ilmu sa'ah. Dan hanya Allah yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Namun penyebutan hari Jumat ini sahih, bahwa hari kiamat itu akan tegak nanti pada hari Jumat. Ada sebagian orang-orang yang pantas untuk kita katakan mereka adalah orang-orang yang bodoh, di mana mereka berusaha untuk menguak ilmu gaib dengan kebodohan mereka, dengan ramalan mereka, sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang tidak normal. Ada yang mengatakan bahwa hari kiamat itu terjadi pada tahun berapa itu? Ada yang mengatakan tahun 2021. Tanggal 5 Maret. Sampai tanggalnya juga tahu. Ya, ini orang bodoh seperti ini. Ada lagi yang mengatakan, ya, kalau dahulu ada yang mengatakan tahun 1999, tapi sudah lewat. Ya. Nanti mungkin ada lagi yang mengatakan yang lainnya. Ya subhanallah. Ya. Seandainya orang-orang seperti ini lebih memikirkan apa yang harus mereka persiapkan menghadapi hari kiamat, itu lebih bermanfaat. Ya. Itu jauh lebih bermanfaat dan lebih berfaedah dalam kehidupan mereka. Mempersiapkan bekal amal saleh. Semakin memperbanyak amal saleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih baik daripada melakukan hal-hal yang seperti ini juga. Tidak ada faedahnya dan penuh dengan kedustaan. Nah, hendak menguak ilmu ghaib yang tidak mungkin mereka dapat melakukannya. Sebab itu adalah merupakan ilmu yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tentang masalah penciptaan Adam alaihissalam. Itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dari hadis Aus bin Aus Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya di antara hari-hari yang mulia yang ada pada kalian adalah hari Jumat. Adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itulah Adam diciptakan. Wa fihi qubidha. Dan pada hari Jumat itulah Adam diwafatkan. Wa fihi nufikha as-sur. Dan pada hari itulah ditiupkannya as-sur. Ya. Orang bilang sangkakala. Ya, kita menyebutkan itu namun hakikatnya wallahu ta'ala alam. Wa fihi as-sa'iq. Dan pada hari itu, pada hari Jumat, mana manusia akan pingsan dan mereka mati dengan ditiupkannya sangkakala tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa ada munasabah, ada kesesuaian antara surah Alif Lam Mim Tanzil Sajdah dan hal ata'ala insan dibaca pada subuh hari Jumat. Nah, lalu apa hukumnya seseorang membaca surah ini terus-menerus? Setiap subuh hari Jumat dibaca. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan dianjurkan terus-menerus, ya. Dianjurkan terus-menerus. Sebab itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah SAW menjadi kebiasaan beliau membaca dua surah ini pada subuh hari Jumat. Sebagian para ulama mengatakan kalau dikhawatirkan jangan sampai di antara para jamaah ada yang menyangka bahwa membaca dua surah ini pada subuh hari Jumat adalah satu yang wajib dan bahkan termasuk di antara rukun salatul fajr, yang kalau seorang tidak membacanya maka salat subuhnya batil. Sekedar untuk mengesankan dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa membaca dua surah ini bukanlah satu hal yang wajib pada subuh hari Jumat. Dan kadang-kadang memang ada sebagian orang ya terlalu kaku. Ya mungkin karena keseringan dia mendengarkan itu ya di masjidnya setiap subuh hari Jumat. Mereka membaca dua surah ini. Sehingga ketika dia sholat di tempat yang lain, di masjid yang lain, imamnya tidak membaca dua surah tersebut. Maka ada yang sampai melakukan sujud sahwi. Menganggap bahwa yang demikian adalah satu hal yang wajib. Subhanallah, tidak sampai demikian. Ya, sehingga dianjurkan terus-menerus, silakan diperbolehkan karena itu yang diamalkan oleh Nabi alaihi salat salam. Namun apabila dikhawatirkan ada orang-orang seperti ini keadaannya, tidak mengapa, mimba bi ta'lim, dalam rangka untuk mengajarkan kepada mereka bahwa itu bukanlah satu hal yang wajib. Ya, itu bukanlah satu hal yang wajib, namun hukumnya hanyalah sunnah. Dan kadang-kadang di sebagian masjid juga ada sebagian para imam takalluf, terlalu berlebih-lebihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an Karim. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan salat kepada orang yang buruk salatnya. Beliau mengatakan, "Faqra' ma tayassara ma'ak minal Qur'an." Baca yang mudah bagimu dari Al-Qur'an Karim. Nah, apa yang mudah? Walhamdulillah, kalau imamnya itu menghafal surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, hal ata'ala insan, walhamdulillah. Ini bagus. Ya, ini kebaikan. Berarti dia bisa menerapkan sunnah ini. Tapi kalau tidak hafal, jangan takalluf. Ya, di sebagian masjid, karena imamnya tidak menghafal, itu entah dicetak sekarang ini, dua surah ini, lalu dipajang di depan imam. di sebagian masjid. Pernah lihat ditulis dengan tulisan yang besar sehingga imam bisa membaca itu. Dan ini tidak dibenarkan. Ya, para ulama tidak membolehkan membaca di dalam sholat wajib. Apa yang dihafal itulah yang dibaca. Yang diperselisihkan di kalangan para ulama adalah sholat sunnah. Apakah boleh membaca dari mushaf? Nah, ada beberapa asar yang menunjukkan bahwa Zakwan Maula Aisyah membaca dari mushaf. Itu pada sholat sunnah. Adapun pada sholat wajib, tidak diperbolehkan. Apa yang dihafal itu yang dibaca. Tidak hafal, terapkan apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan baca dari mushaf atau yang lainnya. Maka ini ma'asyur al-ikhwa rahimahumullah mukhalafah. Penyelesaian terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi sebagian karena dia hanya menghafal surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, tidak menghafal suratul insan, maka dibagi dua. Rakaat yang pertama sampai ayat yang ke-15, rakaat yang kedua 15 ayat yang berikutnya. Tentu ini walaupun salatnya sah ya, tapi kalau diyakini bahwa ini adalah perkara yang sunnah, tentu tidak. Ya, kalau diyakini bahwa ini adalah perkara sunnah, tidak. Sebab yang sunnah adalah membaca as-sajdah sempurna pada rakaat yang pertama, dan al-insan dibaca dengan sempurna pada rakaat yang kedua. Ada sebagian lagi memahami bahwa yang inti dari membaca Alif Lam Mim Tanzil as-sajdah adalah sujudnya. Ya. Sehingga sujudnya yang diutamakan. Nah. Maka itu yang diutamakan. Sehingga ada yang membaca setengah itu tadi. Dia membaca setengah pada rakaat yang pertama untuk mendapatkan sujud at-tilawah yang kedua. Ini tidak demikian pula. Nah, sebab dalam masalah sujud at-tilawah ketika membaca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, ini adalah perkara yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama tentang masalah sujud. Ya, madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala menganjurkan hal tersebut. Namun Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam Fathul Bari, beliau berkata, "Lam ara fi syai'in min turuqil hadith at-tasrih bi annahu sallallahu alaihi wasallam sajada lamma qara'a surata tanzil as-sajdah fi hadzal mahall." Saya tidak pernah mengetahui satupun dari jalan-jalan hadith dengan jelas menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surah Alif Lam Mim Tanzil as-sajdah ini. Tidak ada satupun yang saya dapatkan dari jalan-jalan hadis kecuali dalam kitab syariah yang dikarang oleh Ibnu Abi Daud. Dari jalur yang lain, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, namun sanadnya terdapat kelemahan. Ya. Demikian pula dalam riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir dari hadis Ali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada salat subuh ketika membaca Alif Lam Tanzil As-Sajdah, namun di dalam sanadnya ada kelemahannya. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sujudnya pada hari Jumat, tidak ada satupun yang sahih. Tidak ada jalan-jalan hadis yang sahih berkenan tentang masalah ini. Ya, sehingga kalau seorang pun tidak sujud, tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Dan apabila seorang kemudian melakukan sujud, maka tidak mengapa pula, dan bagi makmum mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutanna bihi. Apabila imam sujud, maka makmum mengikuti imam sujud. Maka ini ma'asyarat ikhwah rahimakumullah. Adapun mengilzamkan, mengharuskan bahwa pada subuh hari Jumat itu ada sujud tilawah, Maka tidak demikian. Sujud tilawah dilakukan pada saat kita membaca ayat yang di situ ada anjuran untuk sujud tilawah. Ya, dengan perselisihan yang terjadi kalangan para ulama, tempat-tempat disyariatkan yang sujud tilawah. Ya, namun kalau di sana ada ayat yang dibaca pada sujud tilawah, yang di situ ada sujud tilawah, dianjurkan di luar sholat atau dalam sholat, pada sholat subuh atau pada sholat-sholat yang lainnya. Pada sholat-sholat yang lainnya. Sholatul maghrib misalnya. Imam membaca surah Al-Alaq. Di ayat yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasjud waqtarib. Di sana dianjurkan untuk sujud tilawah. Walaupun pada sholat maghrib. Pada sholatul isya, imam membaca Al-Inshiqaq misalnya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dianjurkan sujud. Walaupun pada sholatul isya. Nah, sehingga dari sini menunjukkan bahwa sujud tilawah tidak terikat dengan satu sholat pun. Ya, tidak terikat dengan sholat subuhnya. Namun kapan imam baca sujud tilawah, lalu imamnya sujud, maka dianjurkan bagi para makmum untuk sujud mengikuti al-imam. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah berkenaan tentang masalah hukum-hukum yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada subuh hari Jumat. Wallahu taala alam bisawab. Apakah kucing itu halal dagingnya atau haram? Kalau halal sebutkan dalilnya. Haram. Ala inna Allah azza wa jalla harrama kulla dhi nabin min as-siba' wa kulla dhi makhlabin min at-tayr. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan setiap binatang atau hewan yang bertaring dari yang buas dan si makhlab dari burung yang dengan kuku tersebut dia menyerang mangsanya. Maka kucing termasuk dzunabin, termasuk hewan yang bertaring. Maka tidak diperbolehkan. Nah, apakah kita boleh bermuamalah dengan orang tua yang kafir? Iya, boleh. Nah, dan bahkan wajib bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya itu kafir. Dan dalam batasan-batasan syariat tentunya. Ya, apabila kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat kekufuran, kesyirikan, maka tidak boleh taat. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa lak bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufan. Tetap bergaullah di dunia dengan cara yang ma'ruf. Apakah taubat kita masih diterima ketika kita membunuh orang tua kita? Ini dosa yang sangat besar. Membunuh seorang mukmin orang lain, balasannya sangat besar sekali. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu 'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia akan tinggal dalam waktu yang sangat lama sekali di dalamnya. Allah marah kepadanya, Allah melaknatnya dan baginya azab yang pedih. Itu orang lain. Lalu gimana dengan orang tua? Ya, ditambah lagi dosa-dosa yang lainnya. Uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ya ini dosa yang sangat besar. Namun apakah dia bisa bertaubat? Jawabannya adalah memungkinkan. Selama hayat masih dikandung badan, selama dia masih diberikan umur hidup di dunia ini, lalu kemudian dia menyesali perbuatannya dan melakukan syarat-syarat taubat, maka insyaallah ta'ala tidak ada yang menghalangi antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. apabila dia hendak bertaubat. Bagaimana hukumnya orang yang menahan buang air di saat sholat? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, la salata bi hadrati ta'am wa la mimman yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang hendak salat sementara makanan telah siap dihidangkan, siap untuk disantap. Dan tidak ada salat bagi orang yang menahan dari dua hal. Menahan dari buang hajah, buang air kecil atau buang air besar. Nah, maka apabila seorang menahan dirinya, maka sebaiknya dia membatalkan sholatnya. Nah, namun apabila dia menahan, dia tetap menahannya. Ya, namun dia tetap menyempurnakan rukun-rukunnya, rukun-rukun sholat dan kewajiban-kewajiban sholat, maka dia telah melakukan perbuatan yang makruh dan sholatnya sah. Namun kalau dia menahan menyebabkan dia meninggalkan rukun dari rukun atau kewajiban-kewajiban sholat, maka sholatnya batilah, sholatnya batal dan dia harus mengulangi sholatnya. Adakah doa setelah sholat fardu? Ya. Yang ada adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari zikir itu sebenarnya mengandung doa. Dari zikir yang kita ucapkan setelah sholat, di dalamnya ada yang mengandung doa. Adapun apabila seorang hendak berdoa khusus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya dia berdoa sebelum salam. Sebelum salam dan setelah tasyahud. Setelah berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Sebab itulah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasyahhada ahdukum falyata'awwadz billahi min arba'." Apabila salah seorang kalian tasyahud, maka hendaklah dia berta'awud, berlindung diri kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udhu bika min a'zabi jahannam, wa min a'zabi al-qabri, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Setelah dia mengucapkan ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, thumma liyatakhayyar minal mas'alati masya'. Kemudian dia boleh memilih doa yang mana saja atau permintaan yang mana saja yang dia inginkan. Nah, maka sebelum salam itu waktu dan kesempatan yang terbaik, ya, bagi seseorang untuk memperbanyak doa. Doa di dalam sholat itu lebih baik daripada doa setelah selesai sholat. Nah, oleh karena itu tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat beliau membaca doa khusus dengan mengangkat tangan. Ya, tidak dinukilkan dari Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Ketika berjamaah sebagai makmum, apakah bacaan-bacaan setiap gerakan dibaca? Sebagai makmum, apakah bacaan-bacaan setiap gerakan dibaca? Maksudnya apa? Kalau ruku Allahu Akbar, kemudian zikir, iya, sama. Naam. Bangkit, sami Allahu liman hamidah, sama. Rabbana walakal hamd. Ya, turun sujud, takbir, sama, boleh. Naam, tetap dianjurkan bagi makmum untuk membaca bacaan-bacaan tersebut. Apakah diperbolehkan membaca doa khusus ketika ziarah? Seperti doa orang tua. Ketika ziarah kubur seperti doa pada orang tua. Nah, apa yang dimaksud doa khusus di sini? apakah maksudnya doa khusus ketika ziarah. Saya sendiri belum mengetahui ada doa khusus untuk berziarah kubur. Nah, boleh berziarah ke kuburan, akan tapi doa khusus wallahu ta'ala alam. Apakah ada doa khusus? Tapi kalau yang dimaksud ketika berziarah kemudian berdoa mengunjungi kuburan orang tua misalnya, lalu kemudian kita berdoa untuk orang tua, boleh. Diperbolehkan dan itu diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengunjungi kuburan ibunya. Ibunya mati dalam keadaan kafirah. Ketika mengunjungi kuburan ibunya, maka di saat itu beliau menangis. Nah, lalu ditanya oleh para sahabat, apa yang menyebabkan beliau menangis? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan ampunan kepada ibunya, namun tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarang Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk berdoa dengan doa tersebut. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam berdoa di sisi kuburan ibunya. Dalam hukum warisan, laki-laki mendapatkan dua bagian dari wanita. Apakah jika laki-laki mendapatkan 200 ribu, wanita mendapat 100 ribu, laki-laki mendapat 2 juta, wanita mendapat 1 juta. Ya betul. Ya betul sudah ini. Ya. Nah, jika seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, 5 orang anak laki-laki, 4 orang anak perempuan, berapakah masing-masing dari ahli waris tersebut? Nah, ini pertanyaan untuk santri ini. Nah, siapa yang ikut belajar? Nah, mana Pak Zubair? Nah, ini seorang istri, 5 orang anak laki-laki, 4 orang anak perempuan. Istri berapa? Seperdelapan. 5 orang anak laki-laki, 4 orang anak perempuan. Hah? Hah? Iya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi untuk anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Ya. Nah, ini biasanya pakai bagan ya, untuk mempermudah. Nah, jadi yang pertama harus diperhatikan ya, misalnya orang yang meninggal ini meninggalkan seorang istri dan 9 anak, 5 laki-laki, 4 anak perempuan. Dia meninggalkan harta 8 miliar. Misalnya 8 miliar. Nah. Istri itu dapatnya 1/8. Karena kenapa? Orang yang meninggal, kalau dia meninggalkan istri dan punya anak, meninggalkan anak, maka istri dapat 1/8. Kalau yang meninggal tidak punya anak, maka istri dapatnya 1/4. Jadi ini 1/8 karena punya anak. Nah, jadi berapa dapatnya istri? Kalau 8 miliar dapatnya 1 M, ya lumayan. Nah, 7 M ini yang sisanya semuanya untuk anak, untuk 9 anak. Nah, tinggal dibagi. Nah, untuk pembagian anak laki-laki dapat bagian 2, sedangkan perempuan dapat 1. Nah, sekarang 5 anak laki-laki, sehingga kalau masing-masing anak laki-laki itu 2, berarti kalau 5 berapa? Hitungannya 10. Ya. Sedangkan 4 anak perempuan masing-masing 1, berarti hitungannya berapa? Ya 4 juga. 10 ditambah 4 14. Nah, 7 miliar itu bagi 14. Paham ya? Yang 7 miliar itu tinggal dibagi 14. Kalau sudah dibagi 14, 2 per 14 ya, itu untuk satu anak laki-laki. 2 dari 14 itu untuk satu anak laki-laki, sedangkan satu anak perempuan ya, 1 dari 14 itu. Berarti berapa untuk satu anak laki-laki? Hah? 1M, iya kan? Nah, 1M. Jadi semuanya untuk 5 anak 5M. Yang tersisa berapa? 2M. Berarti satu anak perempuan berapa? Nah, 0,5M, 500 juta. Habis, selesai. Nah. Ya. Jadi pelajaran warisan itu mudah. Nah. Yang inti dari pelajaran warisan itu pemahaman dan matematika. Nah, kalau enggak bisa matematika, enggak akan bisa belajar warisan. Nah, ya, intinya ilmu-ilmu pecahan. Tidak perlu yang pelak, yang pelik-pelik seperti rumus ABC terus, itu enggak perlu itu. Ya, enggak perlu dipelajari, cukup pecahan-pecahan, pembilang, penyebut, ya, kalau mudah dan bisa lancar insyaallah taala mudah mempelajari ilmu warisan. Nah, makanya kalau di Yaman itu ya karena dimaklumilah banyak yang buta dalam masalah matematika. Nah, khususnya ikhwan-ikhwan yang dari penduduk Yaman, sehingga kalau mereka sebelum belajar ilmu warisan ada pelajaran khusus dulu, belajar matematika khusus. Nah, yang lulus baru belajar warisan. Nah, apakah termasuk sifat sholat Nabi ketika gerakan kepala pada saat mengucapkan salam, yakni setelah menoleh ke kanan kemudian menghadap ke depan lalu menoleh ke kiri? Masalah menghadap ke depan wallahu alam, tapi ke kanan dan kiri itu tsabit dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memahami hadis yang memerintahkan untuk merapikan kumis? Apakah dibiarkan tumbuh lebat kemudian dicukur yang panjang saja sehingga kelihatan rapi, atau dicukur sangat pendek namun tidak sampai bersih, atau bagaimana? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah mencukur kumis. Apakah diperbolehkan dihabiskan habis? Ya. Karena memang dalam sebagian riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa ahfu syawari, ahfu. Ya, kata-kata ahfu itu, yani difahami oleh sebagian para ulama benar-benar dihabiskan, ya, benar-benar dihabiskan. Hal bukan hanya memangkas. Namun sebagian riwayat menyebutkan waqassu, dan pendekkanlah, potonglah, menunjukkan tidak dihabiskan. Ya, sehingga Al Imam Malik rahimahullah taala tidak membolehkan untuk menghabiskan kumis itu. Ya, wallahu taala alam. Yang jelas, mau dihabiskan juga tidak mengapa, ya, dipendekkan juga dalam artian tidak mengapa, sebab tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang mengingkari kalau memendekkan. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya berwudu dalam kamar mandi yang sebelum masuk kamar mandi membaca doa sebelum wudu? Boleh insyaallah. Ya, yang jelas tidak dikhawatirkan di situ ada najis yang dikhawatirkan akan mengenai tubuh. Apa hukumnya ketika berwudu pada saat membasuh kaki dalam keadaan tidak melepas sendalnya dan tidak menggosoknya, namun cukup disiram di bawah air keran atau yang semisalnya? Nah, menggosok anggota wudu itu sunnah. Nah, itu sunnah. Sehingga kalau cukup disiram dan semuanya terkena air sebenarnya sah. Namun yang afdal kalau dia menggosoknya. Di antara kitab-kitab tafsir Al-Quran yang menyebutkan sanadnya yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita tafsir siapakah yang terbaik yang telah banyak disusun oleh para mufassirin dari sisi penyebutan makna lafaz dan makna ayatnya dengan tujuan sebagai rujukan dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Tafsir Mukathir dan tafsir At-Tabari dalam masalah periwayatan yang terbaik, ya, dalam menafsirkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dari sisi ilmu bahasanya memang kurang. Ya, dari sisi ilmu bahasa agak kurang. Nah, sehingga kalau ingin mengecek dari sisi ilmu bahasanya, ya dirujuk kepada tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Al-Alusi, itu banyak sekali menyebutkan tentang masalah lughah, bahasa, ya, dan qiraah. Demikian pula kitab tafsir Fathul Qadir Asy-Syaukani rahimahullah taala, demikian pula Al-Baghawi dan yang lainnya. Apa hukumnya seorang menjamak sholatnya karena capek? Nah, kalau dia dalam keadaan musafir, boleh. Dalam keadaan musafir diperbolehkan. Namun kalau di dalam keadaan tidak musafir, maka jangan menjadi kebiasaan. Ya, nah, hari ini capek, besok capek lagi. Ya, besoknya lagi capek. Nah, capek terus karena malas. Nah, maka tidak sepantasnya. Tapi kalau dalam keadaan musafir diperbolehkan. Bagaimana menurut Pak Ustaz tentang hadis yang menjelaskan kiamat tidak akan terjadi sebelum kelihatan 10 tanda? Asap, dajjal, keluarnya binatang dan seterusnya, ya. Apakah hadis ini sahih atau dhaif? Sahih, riwayat Imam Muslim ini. Nah, apa yang dimaksud dajjal dan turunnya Isa bin Maryam? Ya, Ya'juj, Ma'juj. Menurut Ahlu Sunnah Jamaah, baca majalah syariah. Ya, edisi demi edisi itu sudah kita bahas. Masalah Ya'juj, Ma'juj sudah. Masalah turunnya Isa, dajjal sudah. Nah, ini insya Allah sudah dibahas semua. Seorang anak pada orang tuanya, adik pada kakaknya, atau murid pada gurunya, ketika bersalaman biasanya sambil mencium tangannya. Hal ini termasuk sunnah atau bid'ah? Boleh seorang anak cium tangan pada orang tua atau pada kakak, ya. Seorang mencium tangan gurunya pun diperbolehkan. Telah datang beberapa atsar tentang hal tersebut. Hanya saja Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan jangan membiasakan, ya, murid itu mencium tangan gurunya, ya, sampai beliau mengatakan itu termasuk as-sajdatus sughra, sujud kecil, ya, sehingga jangan dibiasakan, jangan sampai seorang akan berbuat ghulu berlebihan pada gurunya nanti. Zaman sekarang banyak sekali di masjid atau musala yang mendirikan salat jamaah tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Gerakan salatnya cepat sekali, shaf-shafnya tidak rapat dan rata. Apakah kita harus tetap berjamaah mengikuti mereka atau salat berjamaah di rumah dengan istri atau anak? Apabila imamnya tersebut sholat, dalam artian memungkinkan bagi kita untuk tetap mengikuti dengan adanya tuma'nina, ya, dan rukun-rukun sholat bisa sempurna, tetap wajib hukumnya sholat berjamaah, ya, dan tidak ada udzur bagi seorang meninggalkan sholat jamaah dengan alasan imamnya ahlul bid'ah, alasan imamnya suka melakukan bid'ah, atau alasan shofnya kurang rapat. Nah, tidak ada udzur. Wajib bagi dia untuk mengerjakan sholatul jamaah. Adapun yang tidak merapatkan shaf, falithmu alaihim. Dosa mereka yang tanggung. Ya, adapun imamnya yang melakukan bid'ah, maka mereka yang menanggungnya. Nah, kita tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim melaksanakan sholatul jamaah di masjid. Saya pernah mendapat pengajaran ilmu hadis dari seorang orientalis. Wah, ini Maurice, siapa ini? Maurice Bucaille. Siapa ini? Hah? Pak Yudi tahu? Dan penjelasannya ada kesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Wah, ini gawat. Kini apakah masih bisa di lain waktu belajar kepadanya bila tidak berkesempatan belajar pada Ustaz lagi? Nah, kesesuaian dalam sebagian yang disampaikan tidak menunjukkan semuanya sesuai. Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah menjaga zakat Ramadan, setiap malam ada pencuri datang. Nah, ditangkap oleh Abu Hurairah. Wah, kan dia minta maaf dan minta tolong dilepaskan. Ya, dia miskin dan seterusnya. Esok harinya ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti malam datang lagi. Benar, nanti malam datang lagi, tangkap lagi. Ya, kemudian dia meminta lagi untuk dilepaskan, kasihan. Maka dikasihan Abu Hurairah. Keesokan hari disampaikan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, nanti malam datang lagi. Nah, datang lagi malam harinya. Akhirnya ketika bertemu dengan orang ini, kata orang ini kepada Abu Hurairah, saya akan mengajarkan kepadamu satu ilmu. Kalau kamu bacanya, saya tidak akan bisa datang lagi. Apa itu? Baca ayat kursi. Nah, maka karena semangatnya Abu Hurairah mendengarkan ilmu tersebut, maka dia melepaskan orang itu. Akhirnya keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah, lalu menyampaikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia itu telah berkata jujur kepadamu padahal dia itu pendusta besar. Dia itu adalah syaitan. Nah, yang menjadi syahid bahwa yang namanya syaitan kadang-kadang mengucapkan kalimatul haq. Kata yang benar. Kalimat yang benar. Nah, begitu juga ahlul bid'ah. Apalagi orientalis. Temannya syaitan. Ya, kadang-kadang menyampaikan yang benar. Nah, dukun ya. Menyampaikan yang benar. Kadang-kadang satu kebenaran tapi sudah dibumbui dengan 1000 kedustaan. Maka barakallahu fikum, jangan belajar dari orang seperti ini. Apalagi kalau sudah diketahui dia seorang orientalis. Nah, belajarlah kepada orang yang dipercaya agamanya, amalannya. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.